Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ngelajengaken pembahasan bab fadlus salam. Kita maos hadis ingkang nomor sepindah saking bab menika. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, satemene ana salah sining wong takon maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ayyu khisalihi khairun, pundi ya Rasulullah perangi Islam ingkang paling sae. Qala Nabi alaihi salatu wasallam maringi jawaban, tut'imut ta'am, seliramu aweh pangan. Nggih, kados ingkang sampun kita sebutaken, it'am at-ta'am, it'am at-ta'am manihtaja ilai, maringi pangan dumateng tiang ingkang butuh dumateng pangan wau. Tiang ingkang paling penting dipun paringi pangan sinten? Keluarga. Keluarga. Sebab aweh pangan maring keluarga niki wonten kalih sisi. Sisi pertama sedekah, sisi ingkang nomor kalih nyambung. Wa it'amuhum shadaqatun wasilatun. Aweh pangan maring keluarga niku wonten kalih sisi. Sisi pertama shadaqah. Nggih, bernilai shadaqah. Ingkang nomor kalih wasilatun. Bernilai nyambung silaturahmi. Berarti wonten nilai kalih pahala kali, pahala sodakoh lan pahala nyambung silah hubungan. Hadirin hadzakumullah, it'amut ta'am dipun sebutaken dening sebagian ulama, at-ta'am lil fuqara wal masakin wa ibni sabil wad dha'if wal ihda ilal jiron. Terus mboten sebatas tiang sing butuh pangan, ananging ugi klebet aweh hadiah maring tangga. Niki termasuk it'am at-ta'am. Hadiah pangan maring sinten? Tangga-tangga teparo. Niki kelebu makna hadis it'am at-ta'am. Ayyul islami khairun, Islam ingkang pundi ingkang paling sae? Tegese napa? Perangi Islam, perilaku Islam ingkang sae, ingkang kados napa ya Rasulullah? Rasulullah maringi jawaban tut'imut ta'am. Nggih, klebet it'amut ta'am aweh pangan niki al hadiyah ilal jiron. Senajan tanggane niki cukup nggih, mboten butuh pangan njenengan, ning nalikane njenengan aweh hadiah maring tangga, niki klebet makna hadis it'amut ta'am. Berarti lebih luas niki maknane. Mboten mung wong sing butuh nggih. Ananging ugi sinten? Tangga-tangga. Nggih. Niki nggambaraken bilih it'amut ta'am salah setunggalipun amalan ingkang ageng. It'amut ta'am niki salah setunggalipun amalan ingkang ageng. Hadirin hadzakumullah, kita tingali penjelasan selanjutipun ingkang dipun sebutaken dening Nabi alaihi salatu wasalam. Sasampunipun Nabi alaihi salatu wasalam nyebutaken tut'imut ta'am ingkang nomor kali, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Wa taqra'us salam. Taqra' jenengan sliramu maca salam. Ngene iki si bahasane ngaten. Taqra'u as-salam. Taqra'u as-salam. Tegese uluk salam. Taqra'u salam yakni taqulu assalamu alaikum utawi assalamu alayka. Ucapan assalamu alaikum niki dijenengi qira'atu salam. Dijenengi qira'atu assalam. Terus qira'ah niku mboten mesti maca kaya niki. Jenengan kan apal assalamu alaikum nggih. Mboten perlu buka tulisan terus maca tulisan assalamu alaikum. Niku dijenengi taqra'. Apal terus yang niku ngucapaken niki dijenengi apa? Maca. Nggih, jenengan salat. Jenengan maca Fatihah. Napa jenengan buka mushaf Al-Qur'an? Mboten nggih? Nah niku dijenengi apa singgah niku? Maca. Waca Al-Fatihah. Tegese kula jenengan ngucapaken Al-Fatihah. Nggih. Dados hadirin hadzakumullah, tiang ucapakan assalamu alaikum niki dijenengi qiraah, qiraatus salam utawi ilqaus salam utawi ifsaus salam. Nggih, kathah bahasa ingkang nyebutaken masalah iki. Uluk salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Sliramu uluk salam maring wong sing kowe kenal lan maring wong sing kowe ora kenal. Nggih, keumumane kula njenengan, keumuman iki nggih. Biasane ya sing di salami, sing di uluk salami Niki tiang-tiang sing kulo njenengan kenal. Nggih, terus teng mriki wonten perintah saking Nabi alaihi salatu wasalam nalikane kaum muslimin uluk salam niki mboten mung maring wong sing dikenal, ananging ugi maring tiang sing mboten dikenal. Dipun sebutakan riwayat kama qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum, afsus salam bainakum, afsus salam bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendiko, wallahi demi Allah, la tadkhulul jannah, kowe kabeh ora mlebung surga, hatta tu'minu, sehingga kowe kabeh iman, wala tu'minu hatta tahabbu, kowe kabeh ora pada iman sehingga kowe kabeh siji lan sijine duwe rasa seneng, cinta, kasih sayang. Nggih, terus tiyang mukmin, kalian tiyang mukmin sanese niki kedah nggadahi rasa, nggadahi rasa siji lan sijine duwe rasa cinta, duwe rasa seneng, tekse mboten sengit. Afala ukhbirukum bisai'in idza fa'altumuhu tahabbatum, gelem ora kowe tek naik ngerti salah jeneng perkara nalikane kowe kabeh nglakoni perkara kowe mau, kowe kabeh dadi duwe rasa siji lan sijine duwe rasa seneng. Napa niku? Afsus salam bainakum, sebaraken salam ing antarane kowe kabeh. Kowe kabeh sinten iki? Tiang-tiang mukmin. Tiang-tiang mukmin. Nggih, sebab mboten kenging ngawiti salam maring wong-wong kafir. Katos hadis sing kita waos wingi nggih. Napa hadise? La tabdaul Yahuda bisalam. La tabda'u al-Yahuda bisalam. Kowe aja ngawiti salam maring wong-wong Yahudi. Niki dalil pilih maring tiang-tiang kafir kula njenengan mboten kenging ngawiti salam. Maring wong-wong kafir kula njenengan mboten kenging ngawiti salam. Nah nek tiang-tiang kafir niki uliye salam jelas ngrikasi ngawiti lan bahasane kalimate jelas, la baksa maringi napa? Jawaban. Mboten napa-napa maringi jawaban. Kata singa samun kita sebutakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam teng mriki nyebutakan perkara ingkang saged ndadosaken sebab tiang mukmin lan mukmin sanese saling kasih sayang. Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Hadirin hawakumullah. Kalimat bainakum niki buktikaken boten mesti kula njenengan kenal. Bainakum ing antarane kowe kabeh kaum mukminin kaum muslimin. Tetes salam niki mboten khusus nggih sinten? Tiang sing kula njenengan kenal. Nggih, selagine tiang niki mukmin muslim, kula njenengan diperintah dening Nabi alaihi salatu wasalam nyebaraken salam. Afsus salam bainakum. Amma man lam yusallim illa salam ma'rifah fasofa yafutuhu khairun kathirun. Dene wong sing dheweke ora salam kejaba salam maring sing dikenal, Nek sing ora dikenal ora salam. Niki tiyang sing ngene iki. Niku kelangan kebagusan sing pirang-pirang. Kelangan kebagusan sing pirang-pirang. Luput nggo dheweke kebagusan sing akeh. Sebab sing dikenal niku mung pinten. Ngene teng daerah kita mungkin rata-rata kenal, tapi teng daerah sanes. Rata-rata mboten apa? Kenal. Lah nek kula jenengan salame khusus maring wong-wong sing dikenal, fulan, jenenge niki omahe ngrikak, kula jenengan salam. Ini nek mboten kenal mboten apa? Salam, walaupun jelas nggih saking sisi daerah ngriku muslimin, penampilane masyarakat ngriku nggih muslimin. Nggih, keumumane masyarakat ngriku muslimin. Kula jenengan salame maring sinten? Wong sing dikenal tok. Mboten ten sing dikenal nek teng daerah sanes kan? Berarti pinten-pinten kebagusan ilang. Sebab kula jenengan salam khusus maring sinten? Wong sing dikenal. Nggih, wau kula mantur, daerahe muslimin. Wilayah petanahan nggih, kondisi wilayah masyarakat petanahan secara umum muslimin apa senes? Lah nggih pun, keumumane masyarakat ngriki muslimin. Sebab keumumane masyarakat ngriki muslimin, sebaraken salam maring sing kula jenengan kenal lan maring wong sing kula jenengan mboten. Kejabat nek jenengan misale teng daerah sing mayoritas masyarakat ngriku kafir, teng pundi misalnya teng Indonesia niki, teng Bali misalnya, nah, teng Bali jenengan kabeh disalami nggih mboten dadi, sebab umumnya masyarakat ngriku kan apa? Kafir, Hindu. Ini nek teng petanahan, masyarakat petanahan umumnya muslimin, mukminin. Golet wong kafir angel teng riki. Pendatang baru niku itu pripun ora kenal wong. Apa salahnya aku ora wong teka aja teng tanah. Nggih niku wau. Wangsul teng daerah riki niki daerah napa? Mayoritasnya mayoritas napa? Muslimin. Keumuman nggih. Masyarakat muslimin niku sing pada teka. Wong-wong Kejawi nek kula jeneng kenal bener nek niki dudu wong muslim. Kalunge salib. Hah? Lah kan jelas niku. Kalunge pun jelas salib nggih. Senajan niku teng wilayah kondisi masyarakat muslimin wong kalunge be salib. Jenengan ampun ngawiti salam. Nggih, dados salam maring kaum muslimin iki umum sifate maring wong sing dikenal utawi maring tiang ingkang boten dikenal. Dadi misale wonten rombongan 10 wong. Jenengan salame niku nggih umum maring sedaya niku, boten mung aku sing kenal mung siji tok. Akhire salame maring wong sing siji niki tok. Ampun, niku. Nggih. Sebab liyane mboten di kenal. Nggih, terus salam niki nggadahi nilai pahala, di samping salam niki nggadahi nilai ulfah. Napa nggih? Dadi lembut, dadi eman, dadi sayang, dadi napa niku? Duwe rasa cinta kasih. Illa idza kana alladhi mararta bihi kafiran. Kejaban nalikane sing jenengan temoni niki wong kafir. Jelas kados sing kula gambaraken. Kalunge napa? Salib. Jenengan kenal fulan agamane Hindu, fulan agamane Buddha. Fulan dukun. Dukun Islam? Oh, dukun bayi. Dukun. Nggih. Lah wong sing merdukun bisa dadi kafir, apa maning? Dukune ahli ramal, tukang metek wong, tukang berita-beritakan perkara-perkara sing gaib, sing teka maring dukun mawon, bisa kafir. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin. Sapa wong sing teka maring dukun, terus dheweke takon maring dukun perkara-perkara napa-napa-napa, terus dukune ngomong niki-niki-niki, dibenerakan halal sing gaib diberitakan dengan dukun. Fasaddaqahu bima yakul, wong niki benerakan ucapannya sinten dukun. Faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Monggo teman dheweke kufur kelawan apa sing diturunakan maring Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngufuri Al-Qur'an. Napa hukume wong ngufuri Al-Qur'an? Kafir. Niki wong sing teka maring dukun. Lah dukune dukun kafirnya. Iku dia sing wong kafir. Kudu salam nggih, kita perlu jawab nggih. Wong kafir kudu salam. Nggih, penjelasane ngaten. Illa idza kana alladzi marrta bihi kafiron. Kejaba nek kula njenengan ketemu kalian sinten? Wong kafir. Fala tusallim alai. Fala tusallim alai. Aja uluk salam maring sinten? Wong kafir. Njenengan aja ngawiti salam maring sinten? Wong-wong kafir. Nggih, nginren, terus aren. Lianna nabiyya alaihi salatu wassalam. Lianna nabiyya alaihi salatu wassalam qol. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Kowe kabeh aja ngawiti maring wong-wong Yahudi, kowe kabeh aja ngawiti maring wong-wong Nasrani kelawan salam. Niki berarti mboten kenging apa? Mboten kenging ngawiti salam. Seliyane Yahudi, seliyane Nasrani, niku luwi alam alih. Wong niki ahlul kitab, Yahudi lan Nasrani. Nggih? Lah, lanek niku agamane Hindu, agamane Buddha, agamane Konghucu, agamane napa male? Pirang-pirang agama nggih. Apik wong ning Hindu mboten bakal apik wong Hindu. Niku mungkin sing dimaksud masalah muamalah nggih. Nggih. Nek niki jelas tiyang niku kafir, napa niku Yahudi, napa niku Nasrani, napa niku sanese, fala taqra alaihim assalam. Siliramu aja ngucapaken salam maring tiyang niki. Nggih, aja uluk salam maring yang niki. Ini nek ngrikane sing ngawiti. Paham? Kula njenengan la ba'sa bih jawab. Jawabe alaikum napa lengkap? Nggih tergantung ngrikane, ngrikane lengkap boten oleh uluk salam. Nek ngrikane oleh uluk salam lengkap, jelas, wadih, gamblang lafadze kalimate assalamualaikum pak haji kemat ya pun assalamualaikum lah ini kok ya, niki kan contoh gambaran senes assalamualaikum jenengan wingi mboten tindak nggih nggih oh nggih pen hoib nggih pantes mboten nyambung niki kurang sambunge niki. Nggih wingi kan pun dibahas. Nek tiang-tiang Yahudi salam lengkap, bahasane lengkap, kalimatnya lengkap, assalamualaikum. Kulon jenengan kaum muslimin mboten napa-napa, bales sesuai kalian ucapan selamete. Nggih, nek ngrikane assalamualaikum, nggih dibales waalaikumus salam. Ning nek ngrikane ngucapaken assalamualaikum, napa makna asyamu alaikum? Al-maut alaikum. Ngerikannya ndonga kagen jenengan modar. Modar kowe. Nggih dibales wa alaikum go kowe modar. Nggih niki penjelasan sing wingi niki. Nggih, dados nek ngringane salame jelas gamblang. Eh? Niki labaksa. Labaksa. Mboten napa-napa. Dibales kanthi ucapan sing lengkap. Pripun? Niku ana warahmatullah kenging bor. Kepripun? Lah ngrikane ngrikane nggih. Niku ucapane dugi pundi? Napa assalamualaikum tok, napa assalamualaikum warahmatullah. Napa pripun? Assalamualaikum warahmatullah marang iki ginjalku. Nggih, jawabe kaya niku. Wong niku bentuke doa, moga-moga mlebu Islam terus dirahmati, kan kaya niku maknane. Paham? Nek ngrikane ngawiti. Nek ngrikane mboten ngawiti, jenengan ampun ngawiti. Sebab wonten riwayat hadis pengintikanipun Nabi alaihi salatu wasalam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Kowe kabeh aja ngawiti maring wong Yahudi, aja ngawiti maring wong-wong Nasrani kelawan uluk salam. Dan nek niki Yahudi lan Nasrani mboten kenging, liyane luwih-luwih. Pripun jenengan? Benate ngrokaken kula. Jang kabeh niku wong Kristen. Nggih. Disalami nang bocah loro. Dan mereka semalam niko salampang gue. Karena assalamualaikum, dan karena salampang ayah gue. Anu saking orang ngerti ini buk kepriye karena. Onten yang Kristen. Yeah. Terus anak bocah loro. Uluk salam maring wong Kristen. Maring, ngawiti berarti. Ngawiti. Terus jawabannya wong Kristen ini salampang. Etek gue jadi orang zaman dulu budong. Kalau tak tanggal jenengan. Jenengan mung budong sini ke, sing edek sing edek. Budong ni mungkin baca nama budong lah. Nih tiang kali sing pemuda niki pemuda. Wadon. Sing salami niki wadon. Sing disalami wadon, sing uluk salam niki bocah wadon loro. Bocah wadon loro niki ngawiti salam maring wong Kristen. Bener Kristen. Bener mboten. Mboten bener. Dan makin kita ingin dikane mboten bener. Nah nggih, bocah wadon niki berarti dereng duwe ilmu. Dereng ngerti nggih mesti. Kan ngeten kan? Nggih. Anu teng gadung niku kudu krungu. Oh. Berarti keliru niki bocah wadon loro niki keliru. Sebab ngawiti salam maring wong Kristen. Kafir Kristen. Kula ngerti nek niku Kristen kula ngerti. Nggih. Salah niki wong lanang, wong wadon niki bocah wadon loro niki keliru. Nggih. Lah ngrikane wong ngrika ya skarepe. Nggih. Wong pancen wong-wong terus mlebu mawon niku. Wong-wong kafir, wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani niku mboten seneng maring wong Islam kaya niku. Mesti niku. Mulane wonten riwayat nek wong Yahudi ngucapaken assalamu alaikum, sebab wong Yahudi niku pancen kepengine kula njenengan iki mati. Dongakna mati kaya niku. Nggih, niki Yahudi lan Nasrani. Mesti kadang salah dengar ya. Nggih. Nggih, walhasil ngaten. Kita tingali hadirin hadzakumullah. Penjelasan salajengipun seniki kulon jenengan ketemu tiang sing muslim mukmin ning tiange niki fasik tiange niki napa fasik tiang fasik niku tiang sing kados napa al mu'lin tiang fasik ingkang al mu'lin bifisqi sing terang-terangan kelawan kefasikane. Contohnya tiang fasik sinten iki? Pemabok. Pemabok nggih. Tiang-tiang sing minum khamer. Pejudi. Nggih. Lah niki pripun niki? Nek ketemu kali tiang sing biasa mabok disalami napa mboten disalami? Hah? Muslim nggih, leres. Disalami napa mboten disalami? Napa wonten rinciane? Nggih, niki tiyang biasa mabok. Biasa mabok, mungkin suatu saat boten mabok, kadang mabok. Tiang niki kadang-kadang judi, kadang-kadang boten. Nek lagi waras ora judi, nek ora waras mangke judi. Nah, kula njenengan ketemu kali tiyang sing kaya niki. Tes sing lakoni sing kaya niku dereng tobat, dereng mari, dereng ninggalaken aktif, maboke aktif. Nah, ini aktif. Nggih. Lah niki nek kula njenengan ketemu tiyang sing kaya niki pripun niki? Disalami napa mboten disalami? Lagi, ni kadang-kadang kejamaah ngambarang. Ini ku, eh? Ini nak lagi bolong jamaah. Nek lagi orang bolong, gih melakukan kefasikan. Lah, kulon jaringan ketemu, misalnya teng dalan apa teng bunti kan? Ketemu tiang niki, disalami mboten tiang singa niki. Pokoknya niku intine niki tiang fasik lah. Tiang niki tiang sing apa? Fasik. Tiang sing fasik. Lan terang-terangan kelawan kefasikane. Iki kan nonton tiang sing ngelakoni maksiat ning ngumpet. Dadi wong ora padha ngerti. Nggih ketone nggih alim niki tiang. Ning jajane ya. Nah, niku nonton tiang sing bener-bener terang-terangan ngelakoni kefasikan. Pripun ketemu tiang niki disalami mboten? Islam. Nggih, hadirin hadukumullah. Wonten kaidah ingkang dipun sebutaken dening ulama. Wonten kaidah ingkang dipun sebutaken dening ulama terkait kalian perkara niki. Nek kula njenengan ketemu kalian tiang sing fasik, kaitanipun kalian salam. Ulama maringi penjelasan ngeten. Idza kana fi tarkis salami alaihi maslahatun, idza kana fi tarkis salami alaihi maslahah, nek ora disalami dadi apike niki tiyang, nek ora disalami niki wong dadi apik. Dari tobat, aku kok orang disalami, kayak orang nyalami aku. Terus mikir tiang niki, aku berarti wong ngalah ya, wong pak kaji be ora, salam, pak ustad ya ora salam, fulan gih mboten salam. Terus tiang niki dari sadar, dari tobat, dari rujuk, dari mari. Ngesuk wis ora mabok malih kaya niku. Nek kondisine tiyang sing fasik niki wau kaya niki, nek ora disalami dadi sadar, dadi tobat, dadi roja ilallah, bali maring dalane Allah. Ampun disalami. Sebab wonten apa nih? Maslahate, kebagusan nggih sinten? Nggih niki tiyang. Ngerti yang niki. Jadi mikir. Berarti kedah ngangge analisa sing jero nggih. Ning nggih mungkin wallah alam. Apa ana wong sing gara-gara ora disalami terus dadi dadi tobat. Hah? Lagi mulane kan niki butuh napa niku? Analisa lah. Butuh prediksi-prediksi sing bener-bener tepat. Butuh prediksi sing bener-bener tepat. Ngangge penilaian sing jero lah ngaten. Kene wong ora disalami ketone gelemari iki. Jadi wong pirang-pirang ora nyalami tiang niki. Akibat mboten disalami net tiang niki, niki dadi mikir. Aku wong ala iki berarti terus dheweke mikir terus akhirnya lah wis ngesuk wis ora mabok maning. Niku. Mari niki tiyang. Nek kaya niki kaadaane. Paham? Niki mboten usah disalami tiyang sing ngene iki. Yang ora ngerti sing iki apa de ngerti. Niku wow sing kula aturaken perlu prediksi, perlu pertimbangan, perlu penelitian, perlu niki. Nek pancen kesimpulane tiyang niki mboten disalami terus tiyang niki ninggalaken maksiat, niki mboten usah di salam. Ngene kula Mun Sanjang langka banget sih kayaknya wonge. Walaupun nonton Pak Juan Sanjang ini nonton. Nonton gak Pak Juan? Oh gak nonton nih kasih. Ini kan duit data. Mungkin wis tau ngelakoni mbok. Maksudnya ngelakoni, udah ngelakoni maksiat, ngelakoni praktek niki kayaknya niku. Nggih wong niki ora disalami. Masya Allah. Jadi mari niki sekarang maksiat ya. Amma idza lam yakun hunaka maslahah. Dene nalikane ora disalami ora ana maslahate napa-napa. Mboten ngefek. Mboten ngaruh. Mboten tentu pengaruhe napa-napa. Tiang fasik niki mboten disalami, disalami karo ora disalami pada baik. Ora disalami nggih mboten mboten terus mikir dene aku ora disalami wong ya. Mboten mboten mikir niki tiyang. Tegese mboten ten maslahat. Ninggalaken salam niki mboten ten maslahate. Nggih mboten ten pengaruhe lah ngeten nggih. Mboten ten pengaruhe. Bahkan kadang-kadang sebagian tiyang fasik niki ora disalami malah tambah nemen. Tambah nemen fasike, tambah nemen kebatilane, tambah parah, okay? Kerusakane. Nah, tiang singgaya niki fasallim alai, fasallim alai. Okay. Terus tiang singgaya niki salami mawon, mboten masalah. Sebab ninggalaken salam maring tiang singgaya niki. Ini kita buat nonton faidah ya, buat nonton manfaatnya. Bahkan malah kadang-kadang tambah nemen nih. Sing mau mungkin bisa ngobrol kali kulon jenengan, bisa didakwai, bisa disadarakan. Gara-gara kulon jenengan orang gelem salam, nggih, orang gelem ngomong, meneng, malah ngedoe, ketemu dewek, malah tambah atuh, tambah lunga, tambah niki. Nah niki tambah parah jenengnya. Tiang singa niki salami mawon. Niki kaidah ingkang dipun sutaken dening ulama. Nek wonten tiang fasik, nek ora disalami niki dadi tobat, ora usah disalami. Men tobat. Ning nek niki tiang fasik disalami karo ora disalami niki ajek pada baik, malah kadang-kadang nek ora disalami niki tambah nemen. Tambah bantah, tambah tentang, tambah parah. Nasihatnya ulama, fasallim alaih. Bismillah. Nggih. Oke, pertama kalian masalah njenengan di SMS dening tiang. Assalamualaikum. Menawi kula njenengan ngamalaken ayat wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Nggih dibales. Nek bisa luwe apik. Ngrikane assalamualaikum njenengan waalaikumsalam warahmatullahi. Niku sunnah. Minimal imbang. Nek ngrikane assalamualaikum berarti jenengan balesnya nggih waalaikumsalam. Ini kan SMS kan wau gambarane. Lah dene kaitanipun kalian telepon senes SMS. Nggih, kaidahe sing nilfun niku sing salam. Sing ngawitin apa? Salam. Niku pada karo duduk-duduk rumah sih. Jenengan ajeng mertamu. Sing uluk salam niku sing ditamu. Ini napa sing mertamu? Nggih mboten lah. Berarti sing mertamu kan? Sing mertamu niku assalamu alaikum. Sing di rumah mangke jawab waalaikumsalam. Niki sing tepat kanten niku, cuman kadang-kadang kan sing di telepon niki sing salam riyen nggih. Insyaallah kok idah sing pas niku sing mertamu niki pada karo mertamu lah. Pada karo mertamu. Nah, sing uluk salam, sing mertamu. Dadi nek jenengan mertamu terus sing duwe omah niku mboten gelem buka kaken lawang. Mboten gelem nomoni jenengan sebab wonten faktor napa? Nggih pun wangsul mawon jenengan. Sami kalian jenengan telepon wong. Mboten diangkat-angkat, nggih ampun reang. Sing kok ampun reang. Samungkin nonton masalah napa. Insyaallah ngaten. Dene masalah halo. Nggih mboten pas wong muslim kok langsung halo. Nah, nggih. Salam rin. Nggih, dene mangke kok ora nyambung-nyambung. Halo. Mboten masalah insyaallah. Ning salam niku tahiyatul muslim ngaten niku. Ucapan selamate tiang muslim. Jadi ada bet yang telepon-teleponan, nggih pertama uluk salam. Sing disalami jawab qaidah wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Minimal dibales sesuai kalian salame tiang niki. Allah taala alam. Nggih, hadirin hadirakumullah. Dados kaitanipun kalian salam maring sinten wau? Tiang fasik. Tiang fasik niki wau ditingali keadaane. Nek mboten disalami niki dadi maslahat, dadi tobat, dadi ninggalaken maksiat. Tiang niki ampun disalami, men tobat. Niku mboten nonton pengaruhe, mboten nonton efeke positif, bahkan malah kadang-kadang malah tambah deladrah. Sing wone tesi purun salam, tesi komunikasi, tesi bisa ngobrol, tesi niki harapan kan. Ning barang ora disalami niki tambah ketemu jenengan merengut, ketemu jenengan kesuh, ketemu jenengan niki bahkan mungkin reseh napa-napa. Gara-gara jenengan mboten salam jadi napa? Reseh niki. Kan tambah parah niki jenenge. Fasallim alai. Nggih niki nasihate ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasanipun. Fasallim alai. Dados kesimpulane saking pembahasan ingkang sampun kita sebutaken al-fasik al-mu'lin bifisqi. Tiang sing fasik, tiang sing terang-terangan kelawan kefasikane, fahadha tusallim alaih idha kana fi hajrihi maslaha. Illa idha kana fi hajrihi maslaha. Tiang sing fasik, niki diuluki salam. Kejabak nalikane, ora disalami, niki tadi maslahat. Pertama, ingat nomor kali? Tiang kafir. Kalau jenengan ketemu tiang kafir, la tusallim alai. La tusallim alai. Aja ngawiti salam. Nggih niki wau critane jenengan bocah wadon loro niki salah. Mulane ditiwales nganggo sing ala. Dadi kok nggih. Napa jawabane wau? Salampang. Jawabane wis salampang. Salampang. Salampang. Itu kok niku salampang napa? Mana? Nggih, dados mboten kenging ngawiti salam maring sinten? Tiang kafir. Lakin idza sallama alaika radda alai. Ananging nalikane wong kafir uluk salam maring jenengan, jelas gamblang kalimatnya diwales. Dibales. Al-qismus salis, jenis ingkang nomor 3, insan muslim. La ta'lamu alaihi fisqan. Wonten tiyang muslim kulon jenengan boten ngerti niki tiyang fasik napa boten fasik. Boten ngerti lah. Wong muslim umum ayo niku. Boten ngerti bahasa ngriki niki boten ngerti pitikane napa. Niku nggih. Nggih boten kenal lah niki, mbuh fasik mbuh boten fasik. Muslim fasallim alai. Fasallim alai. Monggo uluka salam. Wahris ala antakuna antal badi bis salam. Usahakan jenengan sing ngawiti. Jenengan sing disiti ngawali li anna nabiyya alaihi salatu wasalam, sebab nabi alaihi salatu wasalam kana yabda'u man laqiyahu bis salam. Sebab nabi alaihi salatu wasalam nabi selalu ngawiti nek ketemu tiang nabi niku ngawiti salam. Ampun dipahami ngawiti salam berarti rendah. Gengsi ya ngawiti ya. Hah? Mungkin sebagian tiang niku ngawiti berarti ya gengsi. Kehormatane dadi kurang. Justru niki dadi kemuliaan. Nabi alaihi salatu wasalam menungsa ingkang paling mulia. Menungsa ingkang paling napa? Mulia. Niki ngawiti salam. Nek onten tiang problem masalah ing dalam perkara-perkara duniawi ya. Niki mboten kenging mboten salam lewis sekang telung dina. Urusan-urusan dunia niki nggih. Mung gara-gara napa jenengan jengkelan. Akhirnya ora ora uluk ora salam-salaman. Nggih, ora salam-salaman. Ketemu melengos. Niki paling akeh telung dina nggih. Saged dimaklumi nek kurang sekang telung dina. Nih nek lebih sekang telung dina niki mboten kene. Nah, sing paling apik wong sing jengkelan niki nalikane ketemu sing ngawiti salam. Ya abot nggih ngawiti nggih. Lagi ngawiti kan abot nggih. Ning niki tiyang jantan niki jenenge. Asing wawuh nggih. Nah, niku assalamualaikum, ketemu salaman beres kan? Jengkelane hilang. Nggih sing keri rasane mambek sing kalah kowe teng batin nggih. Justru niki sing lebih menang niki, sebab sing ngawiti. Nggih sing lebih utama niku sinten? Sing ngawiti. Niki sing ngawiti niki justru sing lebih bagus. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Sing paling apike wong loro sing jengkelan mau sing ngawiti salam. Nah, umumane pun disalami pun ruk ajek wawuh ngrikane mboten gelem salah ngrika. Isin apa wong dhewe wis bener. Nggih, salah dheweke. Nggih, nekat niki tiyang dosa terus nggih. Dosa napa? Jengkelan. Nggih, niki hadis ingkang pertama napa nggih? Nggih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.